Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم masih dalam penyebutan syubhat pendapat yang mengatakan bahwasanya manusia mempunyai unsur api. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qala al-akharun, pendapat yang lain yang berpendapat bahwasanya manusia memiliki unsur api atau ciptakan dari unsur api. Alasan yang mereka katakan, alasan berikutnya adalah kenapa tidak bisa diterima bahwasanya manusia memiliki unsur api, sedangkan seperti tanah, air, udara. Tanah, air, udara, berapa unsur ini? 3 unsur. Tanah, air, udara, kalau dicampur, tanah, air, udara dicampur, diadon. Bahasa ilmiahnya apa? Bahasa simpelnya diadon. Diadon itu apa? Hah? Dimix, kopi mix. Ente. Apa? Ya, komposisi, artinya 3 komposisi ini diaduk jadi satu. Bahasa kerennya apa? Muhammad. Dimasak bisa gak? Bukan dimasak kayak sarimi, bukan. Laper itu. Nah ya, misalkan orang mau bikin keramik, ya kan, apa namanya, proses apa namanya, ya kan harus ada tanah, air, udara harus gak? Ya haruslah udara, pastilah, otomatis. Sekarang gini, kalau 3 komponen ini, 3 komposisi ini diaduk menjadi satu, ya maka pasti ada unsur panasnya di dalam yang membuat itu matang, adonan itu. Paham gak? Kering. Ini kata mereka, masih pendapat mereka. Paham enggak? Jadi sama aja dengan api katanya, mematangkan dia api katanya, katanya. Paham enggak? Paham enggak? Sehingga kematangan tersebut ada unsur panasnya yang seolah-olah dimasak. Ya. Melalui panasnya matahari atau komponen yang lainnya. Komponen yang lainnya apa? Ah, ada yang bisa mematangkan selain matahari? Ada, jangan bingung. kayak semen, matang nggak? Panas lah, matang nggak? Matang jadi keras. Matang tuh bukan matang nasi uduk, bukan. Paham gak? Semen panasnya, ada apinya? Hah? Gak ada apinya. Matang gak? Panas ya? Hah? Oh iya, makanya di sini disebutkan ya, kalau tanah, tanah apalagi air, udara dicampur, diadon, diaduk. Baik dia mau bikin batu bata atau keramik atau apa saja, kata mereka ya, ini akan matang dengan matahari atau dengan komponen yang lainnya. Ya tadi komponen yang lainnya, mungkin ada obat. Kalau zaman sekarang kan ada obat. Bisa gak? Ya bisa lah. Kenapa gak bisa? Reaksi kimia kan. Ya, dulu udah dibahas. Ya, di sini dengan bahasa wasairil kawakib. Coba lihat dengan komponen yang lainnya, komposisi yang lainnya. Dulu udah dibahas. 700-800 tahun yang lalu sudah dibahas. Oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di sini. Paham enggak sampai sini, paham? Sehingga matangnya itu kan kata mereka ya ada unsur apinya. Ya dijawab yang enggak harus, matang tuh enggak harus ada unsur, enggak harus ada api, apinya. Paham gak? Ini berkutat masalah itu aja sih pendapat itu. Karena kalau kekeh seperti itu dibebaskan atau dibiarkan kita mengikuti pendapat mereka, ini fatal. Fatalnya akan menolak hadis dan ini kufur, bahaya. Ya. Kemarin sudah kita contohkan. Ya, panas, hangat enggak harus dengan api. Ya, bisa dengan api, bisa, tapi enggak harus. Bisa enggak? Orang di gunung misalkan, dia enggak kedinginan tanpa api, api unggun. Badannya sehat-sehat saja. Kenapa? Kenapa? Karena makanan dan minumannya berunsur panas. Mengandung unsur panas. Bukan unsur api. Unsur api berarti dia makan api, kebakar. Ya, sehingga panas enggak mengharuskan apa? Harus dengan api. Bisa enggak? Kan udah tadi kemarin. Semen panas enggak? Hah? Panas, dipegang panas. Harus ada api? Enggak harus. Tanpa api bisa panas ya? Hah? Semen. Bisa gak kok diem aja? Kenapa melongo Muhammad? Paham gak? Hah? Perhatikan gimana maksudnya? Maksudnya? Semen panas gak? Panas. Panasnya semen harus pakai api? Hah? Enggak. Makanya ini dibantah oleh beliau. Enggak harus. Setiap yang panas, yang hangat, enggak harus pakai api. Sekarang kemarin ketika camping misalkan, yang disediakan apa? Yang disediakan apa? Jahe, apalagi ginseng, merica dan lain sebagainya. Seorang minum ramuan itu kira-kira tubuhnya panas gak? Panas. Gerah gak? Gerah. dia mau tidur di suhu yang demikian juga nggak berpengaruh, karena sirkulasi darahnya ya bagus, fisiknya bagus, sehingga nggak harus dengan api. Ya, dia selalu fit, selalu kuat. Ya, panas tubuhnya bisa menyeimbangi keadaan luar badannya. Dari sini kata mereka, matangnya satu adonan tadi baik dengan sinar matahari atau dengan komponen yang lainnya yang ada di alam semesta ini. Ya, tumadzalikal murkab inda kamal nadji musta'id liqabul hay'at tarkibiyah wa wasat as-sukhuna nabatan kan aw hayawina aw ma'danan. Ya, kemudian benda yang disusun tersebut atau kayak tadi keramik misalkan, semen, terus apalagi guci, ya semisal itulah, paham gak? Ketika proses pematangan, ya ini kan bisa matang, ya baik matangnya dia bisa dimatangkan dengan komposisi tumbuh-tumbuhan, mungkin obat dari tumbuh-tumbuhan bisa matang, atau baik dari hewan bisa matang, atau dari unsur-unsur yang lainnya, obat-obat yang lainnya. Bisa gak? Bisa gak? Ya bisa, kenapa gak bisa? Bisa gak? Ini orang-orang kimia nih biasanya nih, bebatuan, paham mereka, batu ini untuk matangin, ya batu ini untuk gosongin, batu ini untuk baterai, batu ini untuk fosfor, litium, Fe, apalah hal muhim. Ada gak? Ada lah, kenapa gak ada? Ya betul Rob, ada. Ya banyak. Litium di Indonesia paling banyak di mana? Morowali, Konawe. Ya. Litium buat apa? Baterai. Ya. Ini krisis energi katanya. Bahan bakar BBM langka. Solar apa ini itu. Ya bikin baterai lah. Litium ada di Konawe, tinggal bikin aja. Ya kalau bisa bikin ya. Nah, kalau dicampur bala-bala gimana, bisa enggak itu kira-kira? Hah? Kan enggak bisa kali. Nah, ini yang dibahas di sini. Masalah apa? Ibnu Qayyim rahimahullah masih menyadur ucapan mereka. Sesuatu yang dibentuk ya akan bisa dimatangkan baik dengan perantara atau dengan obat yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ada enggak? Ya ada aja. Ya mungkin kita enggak paham. Yang paham paham. Paham enggak? Hah? Atau dengan yang terbuat dari hewan misalkan. Bisa gak ya? Bisa aja, kenapa gak bisa? Atau dari ya tadi barang tambang, Fe barang tambang bukan? Li barang tambang, Fe naon, Fe besi ya, litium, Li barang tambang kan? Kalau batu bara apa? Batu bara Ba. Ba. Al-muhim maksudnya gini, ya benda-benda tersebut bisa matang, bisa jadi dalam bentuk produk, bisa dengan dimatangkan dengan nabati atau hewani atau apa tadi, barang tambang, Kalau sekarang kan barang tambang udah bisa dijadikan sebagai apa? Obat. Kayak semen, semen barang tambang bukan? Barang tambang. Ya, semen barang barang tambang. Ya, bahan bakunya apa? Kapur. Kok bisa panas? Dikasih obat, ya dikasih obat. Bisa matang, ya bisa matang. Kayak tembok, ya tembok dari apa? Bangunan dari tembok. Tembok dari apa? Ya tadi semen. Diaduk, diadon. Ya kata mereka, yang seperti ini aja, ya. Nah, bisa tercipta, bisa tersusun, bisa menjadi produk jadi, karena ada perantara unsur yang memanaskan, baik dari hewani, nabati atau barang tambang. Ya, tadi obat, kalau mungkin bahasa sekarangnya ada obatnya lah. Paham gak? So, ini udah dibahas 700 tahun yang lalu. Hebat gak coba? Ya. Wa mal mani' an tilka as-sukhuna wal hararat allati fil murakkabat ya bisabi khawas. Lalu kenapa? Apa halangannya? Apa sebabnya? Ya, unsur panas yang tersusun pada itu semua disebabkan karena apa? Ada sesuatu unsur yang khusus, kekuatan yang Allah ciptakan pada unsur tersebut atau pada adonan tersebut dari komposisi apa? Api secara reaktif, kata mereka nih. Ini menggiring semuanya ke api, weh. Paham gak? Padahal gak harus. Paham gak? Betul, Rob. Paham gak? Jadi yang mereka inginkan apa? Semuanya harus dengan api. Padahal sudah kita sampaikan tadi sebelumnya, ya gak harus dengan api. Memanaskan, memasak, membuat produk. Satu produk. Ya, kalau dibutuhkan dengan api, ya dengan api mungkin. Smelter misalkan. Harus dengan api, ya harus. Tapi kalau makanya nabati, hewani atau unsur-unsur yang lain, barang tambang yang lain, ya cukup dicampur obat, misalkan campur ramuan tertentu sehingga menjadi kuat, ya, ya maka tidak perlulah yang seperti itu. Tapi mereka memaksakan. Memaksakan apa? Dari segi apa? Ya ini kan panas. Panas itu dari reaksi kimia apa? Reaksi apa? Api. Kata mereka. Kenapa sih kalian gak mau nerima pendapat ini? Kan gitu. Paham gak? Abu Risma paham. Wala sabila lakum la ibtal hadzal imkan albatta. Ya, argumen ini enggak bisa kalian bantah sedikit pun, kata mereka. Maka di taraf jamaah min fudhalil atibba bidzalik. Ya, bahkan para tabib-tabib kuno terdahulu mengambil pendapat ini. Ya, sudah kita katakan tadi proses terjadinya suatu produk baik tadi semen, kemudian apa? Mungkin apa namanya? Tembikar, keramik, ya, apalagi batu bata pakai api nggak? Tergantung, bata merah pakai api, bata putih nggak pakai api, bata hijau pakai api nggak? Nggak ada masalah bata hijaunya. Paham nggak? Tergantung. Tapi mereka maksakan. Ini semua ada reaksi dari api, kata mereka. Ya enggak harus. Ya buktinya semen panas reaksi. Ya, ada apinya. Ya enggak, panas ya panas. Jadi enggak harus semuanya pakai api. Paham enggak? Misalkan fulan, Abdurrahim disinggung, panas gak dia? Ya panas, tersinggung, ada apinya. Meledak dia kalau ada apinya, gosong, jadi hitam. Kalau ada apinya, mau jadi hitam? Enggak, ngurusin jerawatnya susah. Apalagi hitam, herbalnya apa? Kan bingung lagi. Nah, ini unsur api. Waduh, susah nih unsur api kayak gini nih. Jadi enggak harus unsur api, api, api enggak harus. Ya, nah ini analogi yang salah. Yang mendasar yang mereka mengambil dari Taoisme, filsafat Yunani kuno yang justru bertentangan dengan wahyu. Bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Faham sampai di sini? Faham tak sampai di sini? Waqad i'tarafa jama'atu min fudhala'il atibba bidhalik. Faham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini sengaja anak ngambil sedikit-sedikit. Karena kalau baca cepat, antum gak paham, ana yang bingung nih. Piye iki? Susah. Ya. Al-yawma syai'un wadan mithlahu. Ya, hari ini sedikit, besok sedikit. Ya, insyaallah sampai juga. Enggak usah buru-buru. Yang belajar Ibnu Nabawi udah nanti jadi Ibnu Qayyim semua. Ya kalau buru-buru, iya kalau matang. Kalau jadi nisfu tabib, setengah tabib, maka akan merusak. Masih fatwa nanti merusak, semuanya dirusak. Padahal jauh dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga pelan-pelan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.